Mitra Bisnis, survei Kamar Dagang dan Industri Inggris menyebutkan, saat ini masih terjadi inefisiensi birokrasi, korupsi, ketidakpastian peraturan, dan ketidaktegasan peraturan perburuhan di Indonesia. Pengusaha Inggris memberikan rekomendasi prioritas utama yang harus diselesaikan pemerintah, yaitu memberantas korupsi dan menghilangkan ketidakpastian. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum GAPMI, Adi Lukman. Pak Adi, apa komentar Anda soal ini? Oke, jadi yang kami lihat memang beberapa lembaga internasional melakukan survei di Indonesia. Ini terkait juga dengan survei World Economic Forum dan terakhir dari Kabinet Inggris. Memang benar itu poin-poin itu harus dibenahi, terutama masalah komitmen pemerintah dalam melakukan efisiensi birokrasi, dan ini sebenarnya terkait juga dengan korupsi yang terjadi. Ini kalau ini semua bisa dibenahi, tentunya akan menjadikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi, karena memang ini salah satu faktor penghambat yang ada di Indonesia. Boleh dijelaskan Pak, korelasi antara pemberantasan korupsi dengan iklim investasi kita? Ya, tentunya untuk iklim investasi. Pengusaha itu ingin pertama adalah ingin keterbukaan dari pemerintah dalam mendorong investasi itu sendiri. Jadi terutama dalam hal perizinan, kemudian dalam hal kemudahan untuk memulai berusaha. Kalau kita lihat survei juga kemudahan memulai berusaha, Indonesia itu kalah jauh dibanding beberapa negara tetangga kita di ASEAN ya. Salah satu, kalau kita bandingkan Singapura, Malaysia, dengan Brunei dan dengan itu kita masih kalah ya. Ini merupakan daya tarik sendiri bagi pengusaha apabila pemerintah bisa memenahi semua. Itu korelasinya sederhana. Kalau mengenai kepastian hukum Pak, apa dampak yang sudah terjadi? Ya, itu juga memberatkan ya, karena bagi pengusaha yang penting adalah kepastian. Baik itu kepastian usaha, kepastian hukum ya. Jangan seperti beberapa waktu yang lalu terkait dengan kasus tenaga kerja, dengan demo-demo tenaga kerja yang anarkis dan lain sebagainya. Ini tidak bisa diatasi oleh pemerintah. Ini menimbulkan pertanyaan tentang kepastian hukum di yang di Indonesia. Ada beberapa perusahaan yang jelas-jelas sudah anarkis, tapi tidak bisa dilakukan apa-apa oleh aparat. Ini yang menjadi pertanyaan dari investor, apalagi investor asing sangat sensitif terhadap hal demikian. Gitu, Pak. Terakhir, Pak, jika dilihat pada survei-survei lain, Indonesia masih menjadi salah satu negara tujuan investasi terbaik. Apakah dengan kondisi Indonesia yang terus seperti ini, ada kemungkinan investor akan hengkang? Kalau terus-menerus pasti berpengaruh, karena ini juga menjadi penilaian bagi pengusaha. Kalau pengusaha ingin masuk, pengusaha ingin mendapatkan kepastian hukum, kepastian usaha, security ya bagi usahanya sendiri, agar bisa berlangsung dengan dalam jangka panjang. Nah tentunya pemerintah harus segera memenahi ini. Untuk mungkin 1-2 tahun jangka pendek tidak terlalu berpengaruh besar, tapi jangka panjang kalau ini tidak bisa diatasi, ini akan sangat berpengaruh terhadap iklim investasi. Demikian Ketua Umum GAPMI, Adi Lukman. Saya Wendy Lim.